Di dalam suasana sistem muamalat menggunakan sistem bukan Islam, bagaimana status suatu hukum seperti riba yang jelas haram kerana tidak ada sistem muamalat Islam di Australia? Apabila tidak ada penama Abu Hanifah, dia ada pandangan dia. Dia kata akhdhul amwal kufar biridahum jaish. Ambil harta benda orang kafir dengan redha mereka boleh. Abu Hanifah, mazhab Hanafi ni dia kongruen sikit. Semalam kita dah sebut pasal mazhab Hanafi kan? Bagaimana mazhab dia ni, dia Abu Hanifah, he was trader. Dia tajir, Abu Hanifah. So kadang-kadang dia punya teori dia tentang ekonomi dan seumpamanya agak menarik. Mazhab Malik juga menarik sebenarnya. Tapi saya nak ceritanya ialah Abu Hanifah kata kalau orang kafir tu okey, sistem dia tak ada masalah lah. Tapi secara umumnya jumhur mereka kata orang Islam tak deal dengan riba lah. Riba antara dosa besar. Dalam konteks negara yang tak ada sistem Islam, saya belum cerita lagi sistem bank Islam di negara orang Islam. Itu pun kadang-kadang bunyinya Islam, tapi di segi spiritnya tu itu pun satu persoalan juga. Kadang-kadang lebih beban daripada konvensional lagi. Kalaulah kata tak ada, so kita bermuamalah dengan hal ni dengan kadar keperluan lah. Dibolehkan, darurat membolehkan. Wad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Maksudnya kita ambil untuk keperluan kita lah. Jangan kita berlebihan sehingga menyebabkan menjadi beban yang memusnahkan kita. Tuhan haramkan riba. Kerana riba tu akan memusnahkan kita. Okay. Boleh ambil dengan kadar memastikan kita dapat hidup sebagaimana orang di sini hidup lah. Bukan sampai berlebihan. Melainkan. Ini saya kadang-kadang tak suka rakaman ni. Melainkan. Bukan prejudis. Melainkan jika sekiranya orang Islam terpaksa ambil perkara yang membabitkan riba demi untuk mengukuhkan kedudukan masyarakat Islam. It's not for personal interest, tapi untuk mengukuhkan kedudukan masyarakat Islam. Syekh Mustafa Zarqa dalam hal ini, seperti contohlah dalam konteks negara orang Islam, elektrik, air, benda ni kena dikuasai oleh orang Islam. Kena sumber. Kalau orang Islam nak ada syarikat-syarikat ni, dia tak siapa boleh bagi duit ke dia untuk modal. Dia kena pinjam bank riba. No choice. Di kalangan fuqaha ada yang membenarkan dalam keadaan keperluan seperti itu. Karena dia bukan fikir sendiri dia, dia fikir untuk memastikan orang Islam memegang kadar yang kuat dalam masyarakat. Cuma bila kita sebut darurat-darurat ni, saya nak sebut umum lah. Darurat ni disukar dengan kadarnya. Biasanya orang buat umum, orang ajar bila kita masuk hutan, tak ada makanan atau kita, orang kata tak ada makanan boleh makan khinzir, itu tak betul juga. Masuk hutan, banyak makanan lain boleh makan, makan khinzir buat apa? Usah sama ada. Katalah tak ada makanan apa, tinggalnya khinzir saja. Di mana-mana lah. Kalau tak makan, dia mudarat pada kita mungkin. Bolehlah kita makan khinzir. Disebab ad-daruratu tubihu mahdurat. Darurat membolehkan benda yang dilarang. Tetapi darurat itu diambil dengan kadarnya. Tak kata hari ni lah peluang boleh makan khinzir. Kau buatlah gulai sikit. Kau buat yang sikit. Aku nak makan betul-betul ni. Tak payah. Dia ambil dengan kadar yang membolehkan seseorang itu hidup survive. So bila kita kata kita tak ada keperluan, kita perlu ambil. Kita ambil dengan kadar yang kita ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Dengan kadar ni kita boleh hidup lah. Seperti mana orang normal hidup untuk membolehkan itu supaya tak membebankan. Kerana beban riba tu main pada kita. Nanti bukan pergi kepada dia. Okey, kemudian timbul satu masalah. Kita simpan duit di bank sini. Kita dapat interest kan? Di sisi Abu Hanifah tadi dia kata boleh. Kalau sekarang dia payah bagi. Cumanya jumhur dia kata benda ni riba. Kerana Islam ni dia ada satu sifat. Kita tak jual arak kat orang kafir. Walaupun dia kapi. Sebab apa? Benda yang tak baik untuk kita, kita takkan serve untuk orang. Pasal kita honest. Kan? Tapi kita boleh bagi kain sutra kepada mereka, kerana sutra tu bukan soal tak baik. Memang Allah khususkan kita di syurga, dia tak mau. Itu ada kaitan dengan agama. Tapi arak, benda-benda bahaya, kita Allah arak biar dia mabuk, bukan kita mabuk. Dan agama honest. Kita tak bagi kat dia sebab aku pun tak mau diri aku musnah. Maksudnya aku tak mau kau musnah. Demikian sistem riba. Cuma Abu Hanifah kata kalau dia ada nak bagi, okey. Jumhur kata duit majoriti duit riba ni, duit interest ni, kalau dapat kita boleh bagi ke tempat lain lah. Boleh bagi dekat madrasah, boleh. Boleh bagi dekat sekolah, boleh. Boleh bagi dekat orang buat projek-projek majlis, boleh. Cuma sebahagian mereka kata avoid bagi untuk pembinaan masjid. Avoid untuk pembinaan masjid. Mana lagi? Perbezaan pendapat adalah rahmat. Tolong komen. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, bukan hadis. Dan tidak ada hadis yang sahih yang sebut hal itu, yang dia tidak ada asal. Dia bukan hadis. Tetapi realitinya, perbezaan pendapat di kalangan para sarjana, Al-Imam Syafi'i, Malik, semua adalah rahmat. Ini tak boleh dinafikan. Dari segi hadis, dia bukan hadis lah. Tapi dari segi realiti, seperti mana kata Umar bin Abdul Aziz, aku tak suka kalau sekiranya para sahabat tak berbeza pendapat. Kerana mereka tak berbeza pendapat, susah kita. Satu pendapat lah. Tapi bila mereka berbeza, kita dapat menilai pendapat-pendapat yang ada. Larat lagi kan nak tunggu ni? Boleh tak kita makan makan yang dimasak oleh orang Yahudi atau daging yang disembelih oleh orang Yahudi? Kosher. Boleh tak? Ha? Quran dalam surah Maidah Allah halalkan kepada kita. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Dan makanan orang-orang, people of the book, orang-orang yang diberikan kitab adalah halal untuk kamu. Orang yang diberikan kitab ini ialah orang-orang Yahudi dan Kristian. So makanan Yahudi dan Kristian yang disembelih menurut cara mereka. Semua Yahudi ini kita tak apa susah hati sangat, sebab Yahudi ini dia memang agak strict dalam hal ni. So kalau kita naik terbang, makanan dia memang dia asing. Dijaga makanan dia. Dia tak boleh sembelih sembarangan dia. Dia memang, dia bersih. Dia lebih jaga daripada kita di sudut sembelihan lah. Cuma Kristian pada zaman ni, dia masalah sikit. So, dia orang claim dia Kristian. Sebenarnya dia tak bawa Kristian. Dulu, masa saya sebelum pergi UK, saya ingat saya okay yang Kristian ni. Tapi bila saya tengok orang UK, saya rasa dia orang tak bawa Kristian lah. Bukan Kristian lah. Sebenarnya dia claim jadi Kristian, tapi dia bukan Kristian. Okay. Tapi kalau dia betul-betul Kristian, dia follow dia punya agama, dia hanya makan makanan yang diizinkan oleh agama dia, maka dia Kristian dan kita boleh makan makanan dia. Mungkin orang tanya, itu Kristian pada zaman Nabi. Kan? Itu Yahudi zaman Nabi, bukan Kristian zaman sekarang. Jadi kita akan tanya dia, apa beza hak zaman Nabi dengan zaman sekarang? Kristian kata dan Yahudi kata Uzair anak Allah. Sekarang ke dulu? Wa qalatil yahud Uzair bin Allah, kata mereka kata Isa anak Allah. Baru kata ke dulu kata dah? Dulu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu salasa. Telah kufurlah orang yang menyatakan Tuhan itu tiga daripada tiga. Trinity dulu. Allah kutuk ahli kitab. Sekarang ke dulu? Dulu lagi. Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila. Kan? Celaka dalam surah Al-Maidah. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian menyatakan ini daripada Tuhan, daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Pun begitu, Allah bezakan antara mereka dengan kafir biasa. lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahum al bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, di kalangan ahlil kitab, wal musyrikin, dan musyrikin. Maksud kafir ada dua, satu kafir ahli kitab, satu kafir musyrikin. Tidaklah mereka itu berpecah sehinggalah datangnya keterangan kepada mereka. Dua-dua kafir, tapi satu kafir ahli kitab, satu kafir musyrikin. Maksudnya kalau sama tak payahlah, kafir sudahlah. Lam yakunil ladzina kafaru minal musyrikin, mereka musyrikin kerana mereka musyrikin. Tapi walaupun mereka musyrik, tapi Allah bagi beza. Kan? Sebab tu Allah puji juga mereka. Untuk itu Allah ta wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, dan makanan ahlul kitab ni, sebab mereka walaupun berbeza, mereka syirik di sudut Nabi Isa, tapi mereka ada some common ground, percaya tentang Tuhan, percaya tentang rasul, prophets, percaya tentang wahyu yang diturunkan. Ada banyak benda yang dia sama, cuma dia tak terima Nabi Muhammad ni, dan dia ada unsur syirik kepada dia. Okey. Secara majoriti para ulama menyatakan sembelihan Yahudi dan Kristian boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia strict sikit. Dia kata kena yang Yahudi dan Kristian yang asal. Dia ikut keturunan. Itu pandangan dia. Umar bin Khattab pernah larang Huzaifah daripada berkahwin dengan wanita Kristian. Huzaifah tanya, adakah kau haramkan? Umar kata, aku tak haramkan apa yang Allah haram halalkan. Tapi kalau kau nak kahwin dengan dia, kau tinggalkan jawatan dalam kerajaan. Kerana Umar bimbang, isteri dia bocor rahsia kerajaan. Itu soalan lah, soal politik dan semua. Kalau tanya saya, boleh tak makan yang ni? Kalau tanya saya, saya sama dengan pendapat fatwa international. Boleh makan. Kalau tuan-tuan kata, ada ni orang habang saya tak boleh makan, saya bagi tahu. Ada pendapat ni dalam mazhab Syafi'i. Dengan kita menghormati kesarjanaannya, dia imam, jalil, imam yang mulia. Tapi di sana imam-imam lain mempunyai pendapat yang berbeza. Bukan kata imam Syafi'i itu kosong daripada hujah dalam hal itu. Dia ada hujah dah. Tapi penting. Ustaz, kita digalakkan berdoa semasa sujud. Bolehkah kita doa dalam bahasa Melayu atau Inggeris? Boleh tak? Perkara yang fix dalam ibadat, kita tak boleh dah ubah ke bahasa lain. Fatihah. Boleh bahasa Fatihah bahasa Inggeris? Semalam mazhab apa yang kata boleh Fatihah dalam bahasa Persi? Ha? Mazhab apa? Tuan-tuan sehari mengaji lupa tu ya. Letih macam ni, tak mau main ya. Masa apa kata? Imam Hanafi. Dia kata Fatihah dalam bahasa Farsi. Tapi ditolak oleh majoriti para ulama. Yang kita buat contoh, di samping menghormati kesarjanaan Abu Hanifah, tapi pendapat dia yang menyatakan boleh Fatihah dalam bahasa Farsi, tidak dapat kita terima. Macam tu juga dalam isu-isu mazhab lain. Dengan menghormati kesarjanaan mereka. Karena tentu ada benda-benda yang dianggap sebagai pendapat-pendapat yang amat tidak kukuh. Kerana apa? Kerana semua insan, dia orang insan, kita lebih insan lagi, kita lebih banyak kesalahan. Dia yang imam yang besar juga, pendapat dia ada. Tapi benda yang tak fix, aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih, paling dekat hamba daripada Tuhannya semasa dia wahwa sajid, ketika dia sujud. Fa'aksiru doa fi sujud, kata Ali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, banyaklah doa semasa sujud. Jadi masa sujud tu doa mustajab. Berapa tempat doa mustajab dalam masa sujud? Satu lagi, sebelum memberi salam. Selepas kita habis tasyahud. Kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan An-Nasai, dia kata, Wa yatayakharul kalam masya, yatayakhru doa masya, dia pilihlah doa apa yang dia mahu sebelum dia memberi salam. Okey, dua tempat ni, Kita tanya, kalau saya kata hanya boleh doa dalam bahasa Arab, kesian kat makcik tu, dia nak doa, dia tak boleh doa, pi belajar dulu lah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab salah nahu pula kan. Ini mustahillah agama sesudah itu, dan agama hanya menjadikan begitu eksklusif doa hanya kepada orang-orang yang tahu bahasa Arab, sedangkan orang yang lain yang masuk Islam mungkin dah 70 tahun mereka juga nak berdoa. Maka para ulama menyebut asalnya dia patut doa yang maksur yang ada dalam Quran ataupun hadis. Dia doa yang maksur tu dia hafalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, macam-macam doa. Tapi kalau dia doa, ya Allah, bagilah suami saya yang kepala ni lembut sikit, tak tahu nak kata dalam bahasa Arab. Ataupun sebaliknya kan. Boleh tak dia doa dalam bahasa Melayu? Dia boleh berdoa dalam bahasa Melayu, tapi tidak boleh menjadi syiar dengan dia kuat sampai orang antara dia dan Tuhan semasa dia sujud dan dia berdoa. Tapi benda yang merupakan syiar dan ibadat, doa misalnya kunut untuk witir umpamanya, kunut nazilah umpamanya, tak doa lah bahasa Melayu. Yang tu di dalam bahasa Arab. Ha? Tuhan tidaklah sehingga menghilangkan keistimewaan apa peruntukan sebagian hambanya kerana kegagalan dalam bahasa Arab. Cuma dalam mazhab Syafi'i, belajar bahasa Arab ni wajib. Sebab itu orang Malaysia dan Indonesia dan Singapura semuanya boleh bahasa Arab. Sebab mereka mazhab Syafi'i. Okay. Sejauh manakah kita boleh agree to disagree dengan hal-hal yang bersangkutan dengan bab agama? Ada benda dalam agama yang saya sebut tadi, sawabit tadi. Kita tak boleh lah, benda-benda yang tak boleh berubah, kita tak boleh nak ubah. Tapi benda-benda yang ada flexibility. Semalam kita sebut khilaf di kalangan para fuqaha mazhab. Ini kita boleh. Ada ruang yang mana nak kata hujah ni paling kuat pun, bismillah kuat ke bismillah pelan? Macam bahasa Fatihah. Yang kata kuat, ada alasannya. Yang terlalu tanya saya kata perlahan lah. Kan saya pakai hadiah Anas, kerana yaftatahu salat bialhamdulillah, Nabi buka semayang dengan alhamdulillah. Yaftatihu Nabi alhamdulillah. Mulakan Anas riwayat. Kebanyakan riwayat menunjukkan. Tapi tak boleh dinafikan, ada di kalangan sahabat juga yang menyatakan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So kalau ada orang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tak, kita tak ada masalah dengan dia. Kalau satu orang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, kita tak ada masalah. Cuma diperlih, kita memang tarjihkan supaya mensirkan bismillah itu. Kerana seperti mana yang menjadi qaul majoriti di kalangan ahlul hadis, mereka sirkan bismillah. Tapi kita tak pernah kata, hai, yang kuatkan bismillah tu tak ikut sunnah. Tak, kita tak kata. Kerana itu, khilaf itu ialah khilaf yang mu'tabar. Yang dimu'tabar di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ustaz di Melbourne, institusi Islam mengamalkan Quran dan Sunnah, mengharamkan muzik sama sekali, sehingga ada orang Melayu di Melbourne kalau mengadakan majlis perkahwinan, seringkali sunyi majlis perkahwinan tanpa hiburan kerana khatir bimbang muzik dalam majlis adalah haram. Kalau dia sendiri anggap haram, dia tak payahlah buat muzik, tapi dia masih boleh. Orang yang katakan haram muzik, mereka tetap, dengan fuqaha yang mengatakan haram muzik, tetap menyatakan sunnah memukul duf ataupun daf, iaitu perkahwinan. Kerana Nabi SAW kata, al-farqu bainal halal wal haram as-saut, kan waduf, yang dalam riwayat yang membezakan halal dengan haram tu perkahwinan tu adalah suara nyanyian dan juga pukulan duf. So jadi dulu orang dulu kalau kahwin ada kompang tau, tak tahu macam-macam tau. Oh, dulu masa kahwin kan dia pukul kompak. Sebenarnya itu sebahagian daripada sunnah. Kena ada dalam hadis. Dia bukan diam je. ni majlis orang mati ke orang kahwin? Ha, macam tu. Ha. So, kalau di Malaysia tu, ada keadaan kadang-kadang majlis orang mati tu meriah. Sebab setiap orang yang semayang jenazah, dapat sampul. RM10 kan? RM20. So, orang suka. Jadi pesta pula orang mati, kan? Sehingga ada orang kadang-kadang dia duduk saja-saja, tak ada siapa mati ke ni? Kan? Jadi, itu tak betul. Jadi, bila majlis kahwin, cumanya dalam konteks yang dia tanya kat saya ni, macam ni lah. Kalau masyarakat kita tu tak boleh accept muzik, kita pegang kompang je lah. Ataupun kita nyanyi je lah tanpa muzik, nasyid je dengan kompang. Nanti kita ada tetamu datang, dia tak mau dengar, dia balik. Tetamu orang Arab dan sebagainya strict, tak mau. So kita tak payahlah. Tapi kalau majoritinya ada, tak apalah. Ha? Ustaz menyatakan pada zaman Nabi ada yang menari dan menyanyi dalam masjid. Apa bezanya tarekat yang menyanyi, menari dan zikir melompat-lompat? Okey. Dia kena bezakan. Kalau kita menyanyi ataupun kita menari, kita kan bersenaman, lompat-lompat kan. Kita tak kata inilah sunnah untuk melompat style ni. Itu salah. Tapi kalau kita kata menyehatkan badan itu sunnah, itu betul. Caranya umum. Masalah dengan zikir lompat ni, dia khususkan cara ibadah. Cara ibadah ni kita tak boleh create. Bila nak zikir kena lompat. Tak boleh. Pasal apa dia nak lompat? Pasal dia kata itu dia beribadah dengan cara itu. Maka dia telah mencipta satu ibadah baru. Tapi kalau sekiranya dia lompat kerana dia nak senaman, ataupun dia lompat kerana dia nak buat pertunjukan tarian pedang macam Zab, dia ada purpose yang lain. Purpose dia kerana itu. Yang ni purpose dia kerana nak apa? Nak menunjukkan nak satu cara ibadah yang baru. Dia tak boleh lah. Sama macam orang semayang, kan? Kita semayang, kita tak boleh buat satu semayang. Walaupun kita boleh buat pergerakan macam-macam, tapi kita tak boleh tambah pergerakan dalam solat. Kenapa tak boleh tambah pergerakan solat? Kerana benda ni fix. Kita tak boleh kata, kalau kita kata, pasal apa awak melompat? Saya terkejut. Nah, tak apa. Pasal apa pula? Sunat melompat masa zikir. Ini satu dakwaan. Dakwaan ini memerlukan dalil. Pasal ia adalah ibadah khusus. Ini kita kadang-kadang nak kena beza. Tapi kalau satu orang masa dia zikir dia ada apa? Dia la ilaha illallah. Dia tak kata sunat bergerak. Dia terbergerak kerana sendiri manusia tu. Itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan kerana dia bukan dia kata kena gerak sikit baru dapat pahala. Ada. Kalau dia kena lompat baru dapat pahala. Ha. Itu dakwaan itu yang tak boleh. Ha. Nabi dan sahabat berzikir menyanyi ketika menunggang kuda dan unta kerana apabila menunggang ke atas kuda, apabila bergerak dan tunjuk-tunjuk bergerak. Kalau satu orang itu bernasyid dan kemudian dia bergerak badan, bukan kerana dia disunatkan ketika berzikir menari. Ini tak boleh. Tapi kalau saya bergerak tu kerana satu persembahan. Macam orang pergi nyanyi. Persembahan ada purpose dia. Purpose dia untuk orang yang tengok. Jadi ini kena bezakan antara ibadah dan aktiviti harian.